Jadi ini di rumah nek nganggur-nganggur Anda baca sendiri atau nek Bapak Ibu apal satu mengucapkan itu kan lainnya nyangkut misalnya Robana atina kotrota kolbi terus adimu kotrota kolbi Muhammadin terus bapakmu Muhammadin fi jasadi kan gitu. Pertama kolbi, kedua jasadi, ketiga ruhi, keempat hayati ya. Sekali lagi ya Bapak ya. Biar sempurna semua, bismillah ya Allah. Nanti habis itu satu lagi lebih sederhana. Tolong diasyiki. Anda harus bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah bergembira untuk merahmatimu. Gimana ya? Yuk Mas, intro Mas intro. Betul kan yang ketiga empat darrata. Sedang melamunkan terus akhirnya sadar ya. Amin. Wah kayak ono suluk squad tim kayak gitu kan. Wah. Siapa namanya tadi Mas? Imam Syafi'i. Jenenge Imam Syafi'i. Ya. Berarti Anda Imam Hambali. Ya? Esana Imam Samudra. Ding ding ding ding. Gitu seberapa tadi Mas? Genjreng aja Mas ya. Ya Hafid, Ya Hafid Ifatna, Ya Hafid. Kafi, ya Kafi, ifatna kapan kali, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ini baca tiap hari habis sholat, ya Kafi, kira-kira macam, ya Kafi. Ikhfatna ya Hafid ikhfatna mas ya. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya mas semua ayo. Ya Hafid, ditunggu aja mas, ditunggu aja mas. Ya gitu aja. Ikhfatna Innama amruhu idza arada syai'an, ya Allah lindungilah anak-anakku semua. Amin. Ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekarang sentuh tanah sudah dapat debu untuk tayamum. Tisab satu kali terus tangan semua. Bismillah, ya Allah, lindungilah anak-anakku semua, bebaskan mereka dari adab-Mu ya Allah, karena mereka sudah berkumpul dengan penuh ketulusan untuk mencintai-Mu. Mereka semua sudah berkumpul berjam-jam di sini dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh kemurnian jiwa insyaallah untuk mendapatkan perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Kau tega untuk menyiksa mereka ya Allah. Jadikanlah semua yang Kau turunkan kepada mereka adalah rahmat-Mu, barokah-Mu, dan kenikmatan-Mu ya Allah. Amin. Amin. Amin. Alhamdulillah.